Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala warattilil qur'ana tartila. Wa qala ta'ala innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Amma ba'd. Para ikhwan, akhwat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan kemudahan, memberikan ilmu yang bermanfaat, menjaga istiqomah kita dalam iman dan Islam kita sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kita akan bersama-sama belajar ilmu tajwid dari modul yang saya buat. Ini adalah ringkasan yang saya tulis, 7 langkah menguasai ilmu tajwid riwayat hafiz. Ada beberapa kitab yang saya bawa. Ini adalah kitab yang saya jadikan rujukan untuk menulis kitab ini sebenarnya, untuk menulis buku ini. Saya meringkas buku ini untuk memudahkan membaca Al-Quran, memudahkan belajar ilmu tajwid dengan yang ringkas, dengan yang ringkas. Ini hanya 40 halaman dan 49 halaman. Nah, tapi insyaallah dari pokok-pokok yang penting-penting udah tercakup di sini. Ada buku tajwid yang sangat tipis, ringkas, AMM itu, paling tipis sekali. Nah, tapi kalau ini ada sedikit gambar untuk makharijul huruf. Saya pernah membenarkan orang yang tidak bisa membaca shad dengan saya suruh lihat gambar ini. Dia asalnya membaca ihdinash shiratal mustaqim pakai sin besar. Kemudian saya perlihatkan gambar ini. Udahlah, antum lihat gambar ini, nanti di rumah coba-coba terus posisinya lidah itu kayak gini. Nah, gitu. Itu akhirnya bisa. Gambar-gambar itu saya ambilkan dari kitab Bughyah Ibadur Rahman. Litahqiqi tajwidil Quran fi riwayati Hafsin an Sulaiman min tariqi Syatibiyah. Itu gambar makharijul huruf. Gambar makharijul huruf itu yang sekarang lagi banyak digunakan adalah miliknya Dr. Aiman Swaid. Nah, sekarang dicetak oleh yang penerbit Solo itu, Tajwid Riwayat Hafiz, kemudian Dr. Aiman Swaid. Itu sudah terbit. Gambarnya lebih besar. Dia itu sangat membantu di dalam masalah gambar lebih besar. Tapi ini insyaallah mencukupi untuk posisi lidah ketika membaca huruf-huruf hijaiyah. Ini kita bisa lihat di situ, mulai hamzah sampai ya. Nah, ini posisi lidah ketika huruf disukun. Kita ketika huruf disukun. Nah, sudah ada keterangan itu. Oke, insyaallah hari ini kita akan membahas seperti yang ada dalam buku ini. Ada makharijul huruf, kemudian hukum nun dan mim sukun, idgham dan idhar, takhfif dan tarqiq, panjang pendek, yaitu mat, kemudian cara berhenti dan memulai, kemudian bacaan-bacaan yang gharib atau tidak sesuai dengan kaidah umum. Kita langsung mulai. Pertama, saya kasih pembukaan bahwasanya qaddimah ya, bahwasanya membaca Al-Qur'an itu hukumnya adalah menerapkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an itu hukumnya adalah wajib aini. Kalau mengerti istilah-istilahnya saja itu hukumnya wajib kifayah atau wajib kifai. Oke. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk selalu memperbaiki dan memperbaiki sehingga bacaan kita ini sesuai dengan ilmu tajwid. Buku ini hanya sekedar untuk memudahkan. Buku ini adalah sarana untuk memudahkan belajar menerapkan ilmu tajwid dalam Al-Qur'an, dalam pembacaan Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala itu membacakan kepada Nabi Muhammad SAW lewat Jibril. Jadi Allah menurunkan kepada Jibril, Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Jibril membaca itu, dibacalah dengan ilmu tajwid. Dengan tidak membacanya, tidak iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan. Tapi memang Jibril membaca, kemudian Nabi SAW mengikutinya. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah itu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Apabila kami bacakan, maka ikutilah bacaan. Maka ikutilah bacaannya. Fa idza qara'na di sini adalah pakai na, dhamir jamak. Di sini adalah Allah memerintahkan malaikat Jibril. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kaidah tafsir, kalau Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan na, dhamir na, maka melibatkan yang lain. Melibatkan ya yang lain. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kami membacakan, di sini adalah malaikat Jibril. Fa idza qara'na fattabi' qur'ana, maka ikutilah wahai Muhammad bacaannya itu. Maka ini digunakan sistem mengajar Al-Qur'an seterusnya, yaitu guru membaca kemudian yang muridnya mengikuti. Inilah yang disebut dengan talaqqi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertalaqqi kepada malaikat Jibril. Inilah asal tajwid itu di situ. Nah, asal tajwid itu dari situ, dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril itu mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah Al-Qur'an ini, pembacaan Al-Qur'an, warattilil qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Qur'an dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil di sini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf, hurufnya dibetulkan pembacaannya, hak-hak huruf itu dari makhrajnya, sifatnya dan seterusnya, wa ma'rifatul wuquf dan berhentinya yang pas, dipilih yang baik sehingga Al-Qur'an itu menjadi semakin mempunyai keagungan. Jadi kalau ditunaikan huruf-hurufnya dengan baik, wakofnya juga bagus, maka akan menjadikan Al-Quran itu lebih bisa dirasakan keagungannya. Maka tartil di sini, waratilil Qur'ana tartila, adalah mencakup kewajiban membaca Al-Quran dengan tajwid. Karena ada tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu adalah bab-bab dalam ilmu tajwid. Itu kata dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan tafsir dari at-tartil tadi. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Maka kalau membaca Al-Quran itu supaya bisa dinikmati, bisa memberikan hidayah, bisa menggetarkan jiwa, maka dengan tartil. Tartil, bacaannya baik, waqafnya baik, kemudian mempunyai makna juga tartil itu adalah dengan khusyuk dan merenungi maknanya dan pelan-pelan. Sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir yang intinya seperti tadi. Jadi dengan pelan-pelan, khusyuk, direnungi maknanya. Itulah tartil. Kemudian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan man arada ay yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra ala qiraati Ibn Ummi Abid. Hadis yang sahih menyebutkan barang siapa pengin membaca Al-Qur'an ghaddan kama unzil, benar-benar memegang seperti apa yang diturunkan persis, bacaannya persis seperti yang diturunkan. Falyaqra ala qiraati Ibn Ummi Abid. Maka bacalah dengan bacaannya Abdullah Ibn Mas'ud. Abdullah Ibn Mas'ud itu Masya Allah, kalau membaca Al-Quran itu betul-betul bagus, tajwidnya bagus, semua persis ghaddan kama unzil, betul-betul seperti diturunkan Al-Quran itu. Ya. Maka Nabi merekomendasikan kalau mau belajar kepada belajar baik-baik cara baca Al-Quran itu kepada Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ketika mengajar betul-betul menerapkan ilmu tajwid dengan sebaik-baiknya. Ketika beliau itu ada santri, salah satu santrinya atau muridnya membaca innamas shadaqatu lil fuqara. Dia dibaca, santrinya membaca innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Maka langsung laisa hakadha qara'a 'alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Enggak seperti ini Rasulullah membaca, enggak seperti ini. Terus bagaimana wahai Ibnu Mas'ud? Maka beliau mengulangi innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha qara'i, ya. Dengan ra yang panjang. Lil fuqara'i dengan lil fuqara'i itu artinya sama saja. Tapi secara ilmu tajwid itu salah. Salah bacaannya itu kurang panjang. Ya. Kurang panjang. Jadi lil fuqara'i itu adalah kalau dalam istilah ilmu tajwid nanti dikenal dengan mat apa namanya? Wajib muttasil. Wajib muttasil. Itu dalam riwayat manapun seluruhnya riwayat dikumpulkan tidak ada satupun yang membaca kurang dari 4. Kurang 4, enggak ada yang kurang dari 4 harokat. Semuanya Imam Al-Jazari mengatakan saya sudah meneliti bermacam-macam riwayat. Jadi Imam Jazari ini belajar Al-Quran ini gurunya banyak sekali. Lupa saya berapa, pokoknya banyak sekali. Dia belajar sama ini, fan ini, sana. Banyak sekali Imam Jazari. Dia kumpulkan semua riwayat, maka dia tidak temukan namanya mutasil itu kurang dari 4, tidak ada. Maka wajib mat mutasil itu 4 harokat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Kayak gitulah. Jadi ini asal dari ilmu tajwid. Jadi membaca itu membaca ada riwayatnya dari Rasulullah, kemudian para sahabat dan seterusnya. Kemudian kitab ini disusun para ulama supaya memudahkan kita untuk belajar. Sehingga Ibnu Al-Jazari juga mengatakan bahwasanya mempraktekkan baca tajwid dalam Al-Quran itu adalah hukumnya wajib. Karena begitulah turunnya dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Nggih. Kemudian masalah mukadimah saya sudah sampaikan ya, kewajibannya ya. Kalau orang membaca Al-Qur'an maka diawali dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Nah, itu lafal dari isti'adzah itu boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim. Itu juga boleh. Nah, kemudian setelah itu apabila di awal surah maka hukumnya sangat disunahkan untuk membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di tengah surah maka hukumnya adalah berbeda ulama. Imam Asy-Syafi'i tetap mengatakan sunnah, yang lainnya mengatakan mubah biasa. Jadi kalau kita membaca misalkan awal juz 4 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu bisa'udzu kemudian tanpa bismillah. Itu sudah baik. Tapi kalau Imam Syafi'i lebih senang apabila ditambahi bismillah juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Yang paling penting lagi di sini juga saya perlu tekankan, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu hendaknya sama dengan bacaan Al-Qur'annya, jadi sama-sama kerasnya. Ini kan kadang-kadang orang setoran itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalu enggak usah begitulah. Baca aja yang kerasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kecuali dalam salat ya. Tapi kalau setoran biasa atau ngaji di depan umum ya, mungkin ada acara atau apa, suruh atau suruh orang baca, tolong bacakanlah untuk saya baca Al-Qur'an. Ya a'udzu yang keras, atau ngruqyah orang juga. A'udzu ya juga keras juga sama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam Hirzil Amani. Idza aradta ad-dahra idza aradta ad-dahra fasta'idz billahi jiharan minasyaitonir rajim. Apabila kau menginginkan membaca Al-Qur'an maka fasta'idz billahi jiharan fasta'idz billahi minasyaitonir. Jadi ada jiharan, ada ininya, ada apa namanya, ada kata-kata kerasnya itu. Itu kalau di luar salat ya. Kalau di dalam salat ya beda hukumnya. Kalau isti'adzah di dalam salat semuanya adalah mengatakan adalah disirkan dan di rakaat pertama saja. Kemudian para teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah masuk itu. Nah, kalau baro'ah khusus surah at-taubah surah setelah al-anfal itu, maka itu hukumnya membaca bismillah di awal adalah hukumnya haram, enggak boleh baca bismillah. Imam Asy-Syatibi mengatakan litanziliha bisayfi munzila. Nah, karena litanziliha bisayfi, karena turun pada waktu perang Badar, ya, perang pada peperangan, sehingga antara peperangan dengan bismillah yang membawa rahmat, kemudian peperangan yang harus tegas, harus keras, harus bahkan disuruh membunuh di situ, maka tidak sesuai. La tanasubah baina surah wal basmalah, tidak ada kesinkronisasian, tidak ada keserasian ya antara apa tadi bismillah dengan surah al-baro'ah. Ya, bismillah sudah. Ini sudah. Nah, bismillah itu di dalam Al-Qur'an itu tersebut dalam surah apa? An-Naml. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan. Kalau itu bismillah yang memang dalam dalam tengah-tengah ayat dalam surah itu. Jadi enggak bisa ditinggalkan. Kalau bismillah yang kita bahas tadi kan yang awal surah yang merupakan al-fasilah, yang merupakan pemisah antara surah satu dengan surah yang lain. Al-Balad misalkan dengan Asy-Syams. Itu kalau enggak ada bismillahnya, enggak ada pemisahnya. Maka bismillah itu pemisah. Kecuali dalam surah Al-Fatihah sebagian adalah mengatakan pemisah, dengan adalah itu adalah memang masuk dalam surah tersebut. Kemudian langsung pada teori masuk pada buku. Makharijul huruf wa sifatuha. Kita langkah pertama. Jadi untuk membaca Al-Qur'an dengan baik adalah sebenarnya dan yang pertama adalah makharijul huruf wa sifatuha. Makhrajnya dan sifatnya itulah kita harus tunikan. Setiap huruf itu pasti mempunyai dua perkara, makhraj dan sifat. Orang bisa menunikan makhraj, belum tentu sifatnya dia bisa tunikan. Kan? Contoh, ba. Ba dari mana? Dari bibir, semua orang bisalah ba. Tapi ketika dia bersukun, tidak semua orang itu bisa menunikan sifatnya. Kan? Ada yang kasab saja kan? Kasab, be-nya itu kan kol-kolah, itu sifat. Nah kan? Begitu juga nanti yang isti'la. Ya. Kho, itu isti'la. Ada yang kha, kho. Nah, dia sudah ngorok tapi belum isti'la dia. Kha, ya kha. Harusnya kho, bukan? Kha. Itu khas dengan kho itu gimana? Karena apa? Dia makhrajnya sudah tapi istilahnya belum naik. Nah, gitu. Sifatnya belum. Kan? Nah, itu. Ada lagi yang kha, kha dengan ha itu. Itu kha dan ha itu sering itu. Nah. Qul hatu burhanakum. Artinya qul hatu burhanakum, bukan kul hatu burhanakum. Kayaknya fase hamad tapi salah gitu. Kul hatu burhanakum, iku ha itu. Kul hatu burhanakum, antara ha dan ha bedalah. Nah, itu hamzah dengan ha itu juga sebenarnya sama semuanya. Ini perbedaannya di sifat. Ha, a sama ha, a sama ha itu sebenarnya sama. Dari sini semua. Dari apa? Dari ini. Apa nama pangkal? Pangkal sini namanya ya. Pangkal tenggorokan. A, H. Itu pangkal tenggorokan semua. Iya. Itu sifatnya yang berbeda. Apa yang membedakan sifatnya? Nah, sifatnya kalau di sini ada. Oh ini. Ya memang. Oh. Enggak saya sebutkan di sini, oke. Oke, bisa ada ini ada. Kalau antum lihat sifat, maka sifat itu selalu ada empat. Selalu yang wajib ada empat. Saya di sini kan sebutkan ada lima ya, yang selalu selalu berlawanan ada lima. Tapi sebenarnya yang diperhatikan 1 sampai 4 saja. Hamas dan jahr, kan? Sifat yang ada lawannya itu nomor 3, halaman 3 itu. Halaman 3 kan sifat yang ada lawannya. Sifat yang ada lawannya itu kan ada di sini ada 5 kolom ya. 1 hamas sama lawannya itu jahr. Kemudian apa lagi? 2 syiddah lawannya apa? Tawassut, rokhawah sama apa itu? Rokhawah. Ya, tawasud sama rohawah. Oke, dua itu. Istilah lawannya? Istifal. Itbak lawannya? Infitah. Nomor 5, idlak lawannya apa? Ismat. Cuman ini, idlak sama ismat ini, kalau Dr. Aiman Sweet mengatakan, ini hubungannya dengan sorob, jadi gak perlu pelajari. Jadi, 1 sama 4 saja. 1 sama 4 saja. Saya awali dari awal, dari makharijul huruf. Makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf itu ada lima. Secara garis besar makhraj huruf hijaiyah bisa dibagi menjadi lima bagian. Satu apa? Rongga mulut atau disebut dengan al-jauf. Rongga mulut itu A, I. Jadi rongga itu dari sini. Bolongan. Rongga itu kalau bahasa Jawa itu bolongan. Rongga. Rongga, ada lowongan. Ada rongganya. Rongga dari rongga tenggorokan ini sampai rongga mulut ini. Bolongan yang dimulai dari sini sampai sini itulah disebut dengan rongga mulut. Maka kalau membaca A, I, U, gak bisa itu terus mingkem, gak bisa. Udah bisa, harus kelihat, harus mengo. Mengo. A, coba. A, I, U. Nah, itu adalah rongga mulut. Yaitu panjang semua. A, I, U, gitu kan. A, I, U, itulah yang masuk dalam huruf mat. Jadi rongga mulut itu menjadi makhrajnya alif, ya, wawu yang menjadi huruf mat. Bukan hamzah, ya, wawu yang bukan mat. Harus yang mat ini, yang mat. Karena kalau hamzah nanti kan tenggorokan. Bukan rongga mulut lagi, tenggorokan. Ya itu nanti kan di lidah. Ya, tapi kalau ya sukun yang adalah huruf mat itu adalah rongga mulut. Kalau ini enggak ada masalah. Insyaallah enggak ada masalah. Untuk masalah rongga mulut, prakteknya semua benar. Saya enggak pernah menemukan orang praktek di dalam masalah rongga mulut itu salah. Ada yang enggak ada sih, mesti kalau baca i ya e gitu. Enggak ada yang cuman gini. Paling ini aja penyempurnakan apa namanya mulut ini, kalau a begini a, terus i begini agak lebih apa namanya lebih dibuka lagi, kalau i a dibuka biasa, i dibuka lebih lebar, u yaitu ambil cucu gitu aja. Nah, itu penyempurnaannya di situ. Kemudian yang kedua, tenggorokan itu hamzah, ha, ain, woin, woin, ha, kho, ya kan? Nah itu semua ada di tenggorokan sini. Nah tenggorokan. Lisan ada 18. Paling banyak itu dari lisan atau lidah. 18. Makanya orang itu kalau mengucapkan sesuatu dikatakan dari lidah. Karena hampir seluruhnya huruf itu dari lidah. Tapi tidak 100% dari lidah, karena ada yang keluar dari rongga hidung, ada yang dari bibir. Ya. Jaga mulutmu. Saya nanti kalau ngomong enggak pakai lidah. Pakai rongga hidung. Ada rongga hidung itu nanti kalau huruf yang berdengung itu rongga hidung. Oke, alisan ada 18 itu. Dari mulai pangkal qaf kaf sampai ujung nanti tha dza dza. Itu. Kemudian dua bibir, fa, wawu, ba, mim. Nomor lima, khoyshum, nun sama mim saja. Yang dengung. Kalau yang enggak dengung, kalau yang enggak dengung dari mana? Dari bibir sini. Mim itu, kalau yang enggak dengung, ma. Nah, itu dari bibir. Kalau yang berdengung, kan? Nah, ini dari rongga hidung. Tapi ada orang mengucapkan semuanya rongga hidung semuanya. Alhamdulillah. Nah, itu rongga hidung semua itu. Arrahmanirrahim. Itu rongga hidung semua. Pilek. Harusnya dikeluarkan dari mulutnya. Arrahman bukan Arrahman. Arrahman. Ya. Sifatul huruf. Sifatul huruf. Sifat itu bisa dibagi menjadi dua, ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Sifat yang ada lawannya, nah ini, hames. Hames itu apa? Keluarnya udara dari mulut. Dari mulut ya. Af, coba, af. Af. Ada udara keluar kan? Nah, kalau enggak ada hamesnya, af. Af. Aduh. Maaf, maaf, maaf, harusnya maaf. Yang benar itu yang sahih. Maaf. Ya kan? Itu keluar udaranya dari mulut, bukan dari hidung, dari mulut. Ya. Hurufnya ini ada fahathuhu syakhsun sakat. Ada berapa itu? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? 10. Jadi fa, ha, tha, ha, shin, kho, sod, ya, sin atau sa, ka atau kaf, ta, ta. Ini keluar huruf. Coba kita caranya adalah disukun ya. Af, yo. Ah, ah, as, as. Ah, ah, ya. Inilah yang membedakan antara hamzah dan h. Kalau a, a itu adalah hamzah. Ah, ah itu h. Semua sama. Dia sama dari sini. Sifatnya sama. Cuma yang membedakan sifat di antara hamas dan tidak hamas. Kalau tidak hamas nanti artinya apa? Jahr. Jahar itu nahan udara. A, nahan udara. Ah, mengeluarkan udara. Oke. Okay. Ash. Ash. Ash. Again. Ah. Ah. Nah, kho itu sifatnya adalah mengeluarkan udara atau hamas. Oleh karena itulah ada ah, ada kh, kayak semacam ngoroknya itu. Ah. Nah apabila akh ya, apabila dia tidak keluar ininya, tidak keluar udaranya, maka jadi apa? Jadi ghain. Au, balik dia udaranya balik ke dalam. Au. Coba au. Au. Kalau akh ya udaranya keluar. Akh. Au, au, ha, kalau kita au itu masuk ke dalam, dia mau keluar masuk lagi, jadi enggak keluar ya. Au, au, au, ah, ya kan? Au, nah, karena banyak yang enggak bisa membedakan ghain dan kho, sama-sama keluar dari sini, dari mana? Ini pangkal lidah apa? Ujung lidah apa tenggorokan apa pangkal tenggorokan di sini, pokoknya yang dekat dengan lidah itu. Nah mungkin ujung lah, ujung aja ya, ujung tenggorokan atau tenggorokan bagian atas gitu aja, tenggorokan bagian atas itu ghain dan kho. Di situ semua sifat-sifatnya hampir sama, sama-sama istila kan, nanti sama-sama istila. Kemudian sama-sama infitah, eh? Sama-sama infitah. Nah, nanti syiddah sama tawasudnya yang beda. Nah, tapi kan ada kesamaan di kolom ketiga, isti'la sama infitah itu sudah sama. Oke, jadi ghain dan kho, bedanya yang paling kelihatan adalah hames dan tidaknya. Kalau kho itu ada hames, oh, ada keluar. Kalau au itu enggak keluar. Sekarang sod. As. As. As. As. Ya, keluar. Keluarlah di udaranya. As. Ya. Yang berdesis itu. Huruf yang berdesis. Itu semuanya keluar. Keluar udaranya. Atau semuanya hames. Apa itu yang berdesis itu? Sin besar, sin kecil, sama sod. Sod. Oh, satu lagi za ya. Kalau za itu berdesis tapi tidak mengeluarkan udara tapi nahan udara. Az, az, az, az, az, nahan. Kalau enggak ditahan jadi sin as gitu. Az. Az, az, as, az, as, kan? Oke. Sekarang ak. Ak. Ya harus ada adinya, ada hamasnya. Ak. Ak. Ak. Ya. Allahu akbar. Nah, kan? Allahu akbar. Allahu akbar. Ada ak. Ak, ada ke-nya itu nah. Namanya hamas. Akbar, coba. Nah, kemudian ta ya. At. At. At. Ada ce-nya. At. At. Nah, ini latihannya adalah di kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Wa idza nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Nah, itu terus selap, berapa itu? Hampir 15 ayat itu ada taknya semua. Kan? At coba. At. At. Ambatat. Oke, okay, dah. Ambatat itu jangan terlalu dibuka sehingga ambatas. Ambatat, ya kan? Ada yang terlalu dibuka sehingga ambatas. Jadi kalau kuwiros, bukan kuwiros, kuwirot. Nah, di harus di ini kan di ini supaya berbeda dengan sin. Nah, inilah hamas. Berarti selain fahathuhu syakhsun sakat, berarti apa? Jahar. Jahar. Jahar itu menahan udara. Menahan udara. Maka huwain tadi, au, au, itu nahan udara. Kalau kita lihat orang baca, itu gitu-gitu. Itu dia telah menunaikan hamas. Ya. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia baca ghairil maghdubi. Ah, ini dia hamasnya dia tunaikan. Padahal ghain itu tidak ada sifat hamas, kan? Au, ah gitu. Nah, au gitu. Tidak ada hamasnya di situ. Tidak ada hamasnya, justru jahar. Nah. Enggak termasuk fahathuhu syakhsun sakat. Nah, fahathuhu syakhsun sakat. Au. Ghain itu, ghain sering itu. Ghain au. Nah, kalau orang Jawa Barat yang fa-nya tadi, ya kan? Nah, fa-nya pa. Pa innal jahim. Paman. Itu dia enggak ada hamasnya, harusnya fa. Sekarang sifat yang kedua, syiddah. Nah, sifat syiddah. Syiddah itu tekanan, tekanannya kuat. Tekanannya kuat. Tekanan kuat itu gimana? Nah, tekanan kuat itu sehingga ketika diucapkan itu tidak ngelembreh. Ibaratnya kalau apa ya? Tataan itu besi cetak gitu, dia kuat tak. Tapi kalau tekanan yang lembre, huruf yang mempunyai tekanannya rendah itu kayak seperti kasur, kalau dituk dia nemblong, apa namanya, nyemblong. Kalau tak itu kuat tak gitu, ah itu apa namanya, yang ini kuat, itu syiddah namanya. Contoh ya. Ya, ajid qit, ini yang semuanya adalah syiddah. Hurufnya adalah ajidu qitun bakat atau ajidu qatin bakat, ya. Ajidu qitun bakat sudah enggak apa-apa sih. Saya melihat kucing lagi nangis. Ada kucing nangis. mau. Ajidu qitun bakat. Ajid qatin bakat. Caranya semua pokoknya disukun. Cara untuk mengetahui makhraj, mengetahui sifat itu caranya sukun. Kalau hamzah berarti a, coba. A. Jadi enggak seperti yang ngelembreh. Kalau ngelembreh contoh di sini tuh rohawah ya. Selain ajid kitun bakat, selain lin umar. Berarti contoh misalkan yang rohawah yang tekanannya rendah. Tekanan rendah namanya rohawah. Contoh kho ya. Akh kan akh. Khnya itu agak panjang jadinya. Akh. Nah, itu namanya glamer. Makanya saya sebutkan tadi kalau ibaratnya kasur diginikan itu jemblong ding gitu loh. Nanti kalau tekanan yang kuat itu ibaratnya kayak besi, tak itu enggak ada azminatul penangkapan itu, dan zaman penangkapan langsung tak gitu aja. Nah, gitu. Kalau yang tengah yang tekanannya itu sedang-sedang, itu ada gelembrehnya dikit, ada buntutnya sedikit. Nah, ada contoh al lin Umar ya. Lin Umar yang tawasut itu, yang tawasut atau tekanannya sedang, lin Umar, lam nun ain mim ra. Iyyaka na', tidak nak butuh tapi nak ada gitunya. ada ininya, ada ngelembrengnya sikit lah gitu. Iyyaka na', nah itu. Nah kalau rohawah ngelembrengnya agak panjang lagi. Tekanan yang rendah. Jadi kalau kuat itu buntutnya cilik banget. Nah sing tekanannya adalah sedang, ada buntutnya sih rada lumayan gitu. Nah yang terusnya rada tua sih deh. Singkatnya seperti itu gambaran ilustrasinya ya. Jadi kalau aju. Kalau j-nya itu adalah pantulan. Kalau aj itu kan udah nggak ada ngelembrehnya. Aj itu j-nya itu kan pantulan. Nanti bukan aju kan gitu. Aju gitu aja. Aju coba. Ya, ad. Ganti til, tadal til mulai. Ad. Qaf, aq. Jadi ini keras-keras ini, huruf-huruf keras ini. Ya. Ta itu juga alto. Alto. Nah, ba ab. Ka ak. Ak. Ta at. Itu huruf keras semua. Nah, sekarang kita huruf yang agak lembek, tekanannya ada agak sedengan lah lamnya. Al. Tidak al tapi al. Al. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi sebenarnya perbedaannya kecil sebenarnya. Sedikit sekali. Itu sedikit sekali. Cuman kalau dibaca lambat nanti akan kelihatan ada buntutnya itu. Karena ini bukan masalahnya mat dengan tidak mat. Kalau mat itu panjang nanti berbedanya dengan enggak mat. Tapi ini hanya huruf yang dia itu sebenarnya ada ininya enggak gitu, ada bawahannya enggak gitu. Karena ditekan tekanannya apa dia memang huruf keras atau huruf sedang atau huruf yang tekanannya memang rendah. Jadi lagi nun misalkan an. Tidak at tapi an. Sehingga kayak ada azminahnya apa ada sedikit lembrehnya tuh an. Tidak an tapi an. An'amta. An'amta. Ini nun sama mim itu sama-sama dia tawassut. Jadi an'amta tidak an'amta. Aduh, enggak ada bawahnya, enggak ada sama sekali itu ya. Harusnya an'amta. Nah, an'amta. Jadi kentul kentul kentul gitu lah. Dan kalau yang sifatnya keras tuh cetok cetok cetok gitu loh. An'amta gitu. An'amta. Yo. An'amta. Ya. Kalau Dr. Aiman Suhaid itu dia azminatul huruf, dia membahas tentang azminatul huruf. Zaman-zamannya atau durasi dari setiap huruf itu karena tekanan tadi. Nah, ada durasi setiap anu tuh ada durasinya. Nah, kalau yang keras itu durasinya sangat pendek sekali. Kalau yang anu agak panjang sikit, tambahnya sikit lagi gitu. Na'budu, na'ain juga ya, tadi sudah disebutkan. Na'budu. Iyyaka na'budu. Nya itulah yang namanya tawassut ya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Coba kita bandingkan dengan hamzah yang enggak ada nya. Na'budu itu kan orang kalau salah membaca ain dibaca dengan hamzah kan Iyyaka na'budu. Na'budu kan enggak ada e-nya. Na'budu huruf yang keras. Hamzah itu huruf yang keras sehingga langsung dia langsung kembali. Na'budu. Kan? Itu ada e-nya itu. Na'budu. Iyyaka na'budu. Lagi? Iyyaka na'budu. Kemudian mim ya tadi sudah an'amta. Jadi alaihim juga alaihim ghair alaihim coba alaihim. Nah, kadang salah alaihim. Ah, itu belum ada ininya, belum ada tekanan bawahnya tadi itu. Alaihim, alaihim. Lakum dinukum, ya. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Nah, betul itu. Ya, sudah, masya Allah. Kemudian ro, ya, ro, ro. Itu tiga a, tapi aur. Jadi ada ininya, ada buntutnya sedikit lah. Aur, aur, aur. Ya, takrir nanti juga ada takrir. Oke. Sekarang istifal. Kalau tadi tekanan, sekarang kita istifal dan isti'la. Istifal dan isti'la itu posisi lidah. Terangkat atau tidak terangkat. Isti'la itu posisi terangkat. Istifal posisi di bawah. Semua yang isti'la semuanya o. Selain o berarti enggak istifal. Enggak isti'la. O. Contoh kho, do, so, apa lagi? To, ko, itu semuanya o semuanya adalah apa namanya tanda bahwa dia telah mengangkat lidahnya. Jadi o, ya kho, do, ro coba. Kalau ro itu ro sama lam dan ro itu tidak termasuk isti'la. Tapi aslinya adalah istifal, tapi dia bisa menjadi isti'la atau bisa menjadi tafkhim nanti pada keadaan tertentu. Keadaan-keadaan tertentu. Ro, ro. Jadi ro, ro itu bisa dibaca dengan ra dalam riwayat yang lain tapi. Ya. Yang stabil isti'la terus ya ini husadhah tinqiz. Inilah yang dirumuskan oleh ahli tajwid bahwasanya yang husadhah tinqiz inilah yang kapanpun dimanapun juga dia adalah isti'la. Terangkat terus. Terangkat lidahnya. Cuman kalau dia pas fathah nanti bisa kelihatan ketika dibaca fathah itu jadi o. Makanya kalau hamzah itu jangan dibaca o. Ketika alhamdulillah itu membaca isti'la pada hamzah. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah itu baru istifal. Istifal. Alhamdu. Ada yang Allah, bukan Allah, ya kan? Allah gitu. Allahu akbar gitu. Dia itu sebenarnya kurang tepat. Yang tepat adalah Allahu akbar, bukan Allahu akbar. Ya. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim misalkan. Ar-Rahman kan bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Itu berarti mengistilahkan hamzah kalau Ar-Rahmanir-Rahim. Astaghfirullah. Jadi astaghfir. Jadi yang diistilahkan banyak itu astaghfirullah gitu. Dan astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya. Jadi selain khusadah tingqiz adalah istifal. Istifal itu lidahnya di bawah. Contoh ba, ta, ja, te, the, ya, sa, ya, a, lidahnya di bawah semua. Istifal. Kalau ro sama lam itu adalah yang bisa di atas, bisa di bawah. Lihat keadaannya. Tapi pada dasarnya mereka selain isti'la, selain khusadah tingqid, masuk ke dalam istifal. Kemudian yang keempat, itbaq. Apa? Itbaq. Itbaq itu melekat ke langit-langit mulut. Nah, ada empat huruf yang berurutan. Sod, dod, to zo, itu lidahnya diangkat melekat di langit-langit mulut kita. Coba as, az, ato, az, az. Ya, selain itu adalah infitah. Infitah itu artinya lidahnya tidak nempel di langit-langit mulut. Contoh ab, a, at, dan seterusnya. Idlak sama ismat tadi sudah saya sebutkan, tidak perlu kita ini kan, karena masalahnya adalah sorof sebenarnya. Kemudian para teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini sifat yang tidak ada lafadznya, qalqalah, inhirof, takrir. Ini ada lima ya. Qalqalah itu adalah pantulan suara. Qadbu jaddin, hurufnya ada lima. Qadbu jaddin. Coba aku. Jadi aku-nya itulah namanya pantulan. Aku. Aku. Kalau memantulkan nanti karena dia adalah apa namanya? Hurufnya qaf itu termasuk istila, termasuk husadah tinqiz, maka qalqalahnya juga ikut istilahnya. Tidak ake tapi aku. Aku. Aku. Ya, tidak ake. Kalau nanti kan itu udah jadi bawah. Aku. Ya. Coba aku. Aku. Bukan ate. Aku. Nah, ab. Nah. Kalau ini bawah, ab. Aj. Ini juga bawah. Ad. Ini juga bawah lidahnya. Ya. Inhiraf, inhiraf itu condong kepada makhraj yang lain. Jadi kalau mengucapkan lam dan ra itu bisa condong kepada makhraj yang lain. Kemudian takrir, suara terulang, ada getaran, takrir. Masalah roh ini ada yang terlalu menyulitkan perkara sehingga kayak enggak jadi roh itu ada getarannya. Memang teorinya enggak boleh terlalu banyak getarannya. Tapi juga jangan sampai mengatakan enggak ada getarannya. Nah gitu. Jadi Allahmanirrahim. Jadi kan enggak ada getarannya kalau gitu. Allahmanirrahim kan gitu. Jadi enggak ada getarannya. Dah betul lah. Nah, mungkin kalau Ar-Rahmanirrahim. Nah, itu memang terlalu getarannya terlalu banyak. Ya, dia nulis dengan yang tadi ada getarannya, ada takrirnya. Sampai siapa itu? Salah satu imam di Masjid Nabawi itu namanya Ibrahim Al-Ahdhar. Itu memberikan pengantar dalam buku ini, apa buku Durusun Muhimmah fi Syarhid Daqa'ih Mukammalat. Beliau mengatakan di sini tuh masalah takrir, kata beliau. Wa qawlu ba'dhin nas innahu sifatun dzukirat, ini. Anir ra' fil hadis anir ra' mimma da'ani li idafati hadhil malhuzat in sami'a fadilata Syekh Sayyid bi itsbatiha wa hiya inna ba'da mudarisil Qur'an athara iskalani. Inna ba'da mudarisil Qur'an, sesungguhnya sebagian mudarisil Qur'an, para pembaca apa mudarisil Qur'an atau pengajar Al-Qur'an, athara iskalan, memberikan pengaruh iskalan, penyulitan, menyulitkan diri, fi nutqir ra, dalam mengucapkan ra, wa ta'assoba, dan ta'assub fanatik li adami tikrariha, untuk tidak adanya tikror, tidak ada tikror, tidak ada, ya karena menyedikitkan getaran itu loh. Lihat, watakallafa, dan terlalu membebani diri, adillatan ghairu mustaqimah, dengan dalil-dalil yang tidak betul, ya. Faqad qala al-hafidh Ibnu Jazari, dan Ibnu Jazari telah mengatakan dalam kitabnya Jazariyah, warra bitakririn ju'il, dan ra itu bitakririn, tetap ada takrirnya, ju'il dibuat seperti itu. Nah, ini beliau menekankan dalam masalah roh, jangan banyak getarannya gitu, sehingga dia karena terlalu menyedikitkan jadi orang kayak pelo gitu. Ar-Rahmanir-Rahim, itu kan tidak ada getarannya, malah jadinya tidak adalah ya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang biasa ajalah. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, gitu aja. Tidak Ar-Rahmanir-Rahim kan, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah seperti itu. Coba A, Ar, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Ya seperti itulah. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Oke. Oke, itu ra. Itu takrir, sifat ya, suaranya terulang ya. Tafashi, menyebarkan angin dalam mulut. Ya ini melebihi sin kecil ya. Ash. Jadi udaranya di sini tuh ada keluar semua. Dari sini ketika baca ash, jadi udara tuh di seluruh mulut, rongga-rongga mulut ini ada udaranya, sehingga ketika keluar banyak tersebar. Ash, coba. Ash. Ash. Ash. Ya. Kemudian istitolah, istitolah adalah memanjangkan lidah, sehingga suaranya juga menjadi panjang. Memanjangkan suara dari permukaan tepi lidah sampai penghabisan lidah. Prakteknya adalah lidahnya itu diangkat, kemudian ditutupkan ke langit-langit semuanya, dijulurkan sampai ini, sampai gusi. Al, al, al, al. Ya, itu hurufnya dot. Dot itu dikatakan adalah keluar dari tepi kanan atau tepi kiri atau kedua-duanya. Ah, ini adalah langit-langit. Ditutup begini, kemudian ditutup kanan dan kiri, sehingga dia tidak bisa keluar. Aub, aub, aub, aub, gitu. Jadi kita tutup gini, terus dia menjulur begini, menjulur ke arah mulut, sehingga semua tertutup. Aub, kanan kiri semua tertutup. Aub, aub, aub. Ini yang termasuk tekanannya rohawah tadi. Tekanannya adalah rendah. Jadi tidak ab, tapi aum. Panjang ininya, buntutnya panjang. Aum. Aum. Taublil. Taublil. Taublil. Ya, bukan tot ya. Ta. Taublil. Ya. Jazz itu. Memanjangnya itu begini. Tret gitu. Tret. Aum. Aum. Nah, itu tadlil, yo seringnya adalah tadlil, tadlil gitu, malah ada pantulannya. Jadi tarmihim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dia baca fi tadlil, fi tadlil, dia sering tuh fi tadlil, harusnya tadlil, enggak ada pantulannya, justru memanjang. Tadlil, bukan tadlil, tadlil, gitu ya. Oke, okay. Itulah dot. Ya, yeah. Dot itu juga bukan to, waladolin dia, walato, ya kan gitu. Nah, itu waladol, harusnya walato, harusnya waladolin malah walato kan, walado. Apa sih bedanya to dengan do? Ya. Yeah. Bersama kalau dot itu kan masih punya istitolah ini. Kalau tok kan tidak punya. Karena awalnya memang ditok, kemudian diistitolahkan jadilah dot. Ya, hampir sama. Tapi kalau makhrajnya juga beda loh. Tok itu di ujung lidah, kalau dot itu adalah tepi kanan tepi kiri. Tekanannya bukan di ujung lidah. Kalau tok itu tekanannya di ujung lidah, kalau dot itu tekanannya bukan di ujung lidah. Tepi kanan, tepi kiri. Aum, aum, aum. Tepi kanan, tepi kiri tekanannya. Tapi lidah yang ujung lidah itu menutup di depannya, sehingga udaranya enggak keluar. Tapi tekanannya di yang ujung tepi kanan, tepi kiri. Aum, aum. Ya, begitu ya. Tudot. Oke. Nah, sekarang di bawah ini adalah gambar menunjukkan letak lidah ketika menunjukkan huruf-huruf Al-Quran. Dalam keadaan huruf tersebut berharokat sukun. Ini semua adalah posisi lidah ketika huruf disukun. Ya, kita baca dari awal. Ini sama. A, coba. Nah, ketika A gitu, misalkan apa? Fatatuna afwaja. Yo. Fatatuna afwaja. Ketika membaca fatak tuh, posisi lidah seperti ini. Yang itu digambar. Sekarang ab, ab, waqab, ya, at, at, kuwirat, suyirat. Nah, posisinya seperti ini. Kemudian tha, ya, as, as, as, qalaha, aj, aj. Nah, jimnya itu di agak di tengah. Coba antum lihat posisi lidah itu nempelnya di mulut itu kan, langit-langit itu kan agak tengah. Kalau misalkan dia itu kedepankan dikit, jadi aj, aj, bukan aj, nah kan? Ada yang baca kan aj, aj, ada gitu, aj. Itu makhrajnya apa itu? Itu ya kayak ta tapi kok jim gitu loh keluarnya. Aja idza ja anas idza ja loh kok ada idza ja aja loh aja aja. Eh, mungkin lidahnya ini masalahnya, ujung lidahnya nempelnya di dia di sini, di gusi masalahnya, bukan di gusi, bukan aja, bukan di gusi, harusnya di tengah ini aja. Nah, ditempelkan di tengah-tengah itu ya aja ya. Aj, ya sekarang ha, ah, ah, ya, ah, ah, ah, ya, ad, ad, ya, az, az, az, az, ya, ar, ar, ar, ar, az. As, ash, as, as, as, ya, ab, ab, ab, auto, auto, ya, antum bisa lihat bedanya at dengan auto, ya kan? At dengan auto, ya. Kalau at itu lebih dekat kepada gusi sebenarnya at itu. Az, sekarang az. Az, zo, zi, zu, az, a, ai, u, a, ya. Jadi kalau baca ain itu jangan ngeden dulu. Ngedennya ketika sudah sampai ain. Sudah sebelum belum sudah ngeden dulu. Ya. Jadi pas ainnya yang anu, kita baca na'budu juga saya lihat kadang-kadang orang sudah ngeden duluan, udah ini sudah ancang-ancang gitu ya. Iyyaka na'bud. Baca ha juga kadang-kadang yang pengen hanya bersih apa itu kadang-kadang dia hanya itu udah ancang-ancang dulu. Saya pernah dengar itu orang azan itu. Orang azan. Hayya. Jadi sudah kayak itu udah kepedesan dulu sebelum anu. Hayya lah gitu. Harusnya hayya gitu aja, enggak usah hayya kayak ada ancang-ancangnya. Enggak usah ada ancang-ancangnya. Nah, saya pernah dengar tuh adzan seperti itu ada. Hayya ala shalah. Lagi hayya al falah. Udah pas anu aja. Jadi pas diucapkan saja. Ko, ko, ko pakai kof, kof ya, kof ya. Fa, fa dulu ya, fa, fa, fi, fu. Nah ini kita bisa lihat antara ba dengan fa. Nah, kalau ba itu kan tidak ada hamesnya, kalau fa itu kan ada hamesnya. Kof ya sekarang. Ko, qi, u. Ya. Antara qaf dan kaf ini harus dibedakan. Banyak orang yang qaf dan kaf ini sama. Kum sama kum itu mereka masih sama, harusnya beda. Antum perbedakan qaf dan kaf, gambarnya akan sangat beda sebenarnya. Letak apa namanya? Mengangkatnya, mengangkat lidah itu qa dengan ga, qa ga. Kalau qaf itu tidak mengeluarkan udara sehingga udaranya kayak mantuk balik lagi ke dalam ya. Aqo aqo qa qa. Ko dengan ka kan, ka ko ka ko ka mustaqim mustaqim mustaqim ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi posisi lidah itu agak ke belakang ya, ininya. Kalau kita lihat gambar itu, aku ini memang disukun ya. Aku sama ak, aku sama ak. Saya pernah tuh ada santri antara qaf dan kaf itu betul-betul sama. Antum ini gimana nih? Saya harus jadi kalau ketemu qaf dengan kaf, qul kulli, qul kulli ya'malu ala syakilati. Qul kulli. Qul yang pertama qaf. Qul kullui, qul kullui. Harus beda dengan qul kullui. Lagi sama-sama itu kalau gitu. Qul kullui. Lagi mana yang beda ini? Qul kullui, qul kullui ya'malu ala syakilati. Jadi qul kullui, qul kullui. Qul ya ayyuhal kafir. Qul, qul yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul pakai qaf. Qul, bukan qul. Kul ya ayyuhal kafirun. Makanlah wahai orang-orang. Kamu ini. Kul itu katakanlah kamu jadi kul. Makanlah. Ya. Jadi kul bukan kul ya. Kul. Kul. Kul. Ini ya, harus beda lah qaf sama kaf ya. Aku jawab ini. Ko. Aku. Ko. I. U, ko, i, u, ko, i, u, begitu. Ke, ki, ku, ke, ki, ku, kaki ku. Nah itu. Sangger wes bedo wes lah. La, li, lu. Serano sing salah niki. Mami mu serano sing salah. Naninu tidak ada yang salah juga. Enggak ada orang Indonesia baca naninu salah tuh, enggak ada. Naninu mamimu apalagi tiap hari mama mimi mi ayam ini. Udah ada. Wa. Wi. Wu. Ini kalau yang salah di wa wi wu itu. Harusnya wa bukan wa. Wa. Wi. Wa bukan wa ya. Wa. Wa. Wi. Wu. Ha. Hi. Hu. Nah, ini yang ha sama ha kadang-kadang tertukar itu. Iya. Sosokan fasih gitu kan semua jadi ha semua. Ya. Yi. Yu. Sudah, sudah betul ini, sudah. Ini untuk yang untuk menguasai teori ini antum harus hafalkan kalau pengin sangat menguasai itu, yaitu huruf-huruf hamas itu apa, kemudian huruf-huruf syiddah itu apa, istila apa, itu bakal saja. Itu empat itu saja. Itu nanti karena itu nanti lawannya, kelawannya selainnya itu. Di buku-buku yang lain kadang-kadang hamas itu ini fahsu syahsun sakat, kemudian jahr itu apa terangkai dalam suatu bait juga. Tapi itu malah jadi kakean hafalan. Pokoknya selain fahathu syahsun sakat. Sudah. Oke, sekarang kita ke ahkamun nun. Ahkamun nun. Untuk mengecek ini halaman 8 ya, untuk mengecek bacaan makharijul huruf dan sifat. Makharijul huruf saja. Makharijul huruf dicek itu dengan Fatihah, Zalzalah, Insyirah. Ini dalam Fatihah, Zalzalah, Insyirah ini sudah mewakili 28 huruf. Al-Fatihah itu kurangnya di mana? Di kho ya. Kho enggak ada ya Al-Fatihah. Nah, maka akan masuk di Zalzalah. Tha enggak ada juga. Tha. Maka masuk di Al-Zalzalah juga. Ya. Qa, qaf ada qaf di Zalzalah ada nanti pokoknya kalau baca Al-Fatihah, Zalzalah dan Insyirah itu semua huruf 28 akan kena semua. Untuk ngecek. Sekarang kita masuk ke hukum nun sukun dan mim sukun. Langkah kedua, ketahuilah hukum nun dan mim sukun. Tulisannya salah itu. Ketahuilah hukum nun sukun, harusnya nun dan mim sukun. Ada mimnya lah. Tambahi mim. Arabnya harus betul lah. Kamu nun wal mim. Hukum nun dan mim. Sekarang kita nun. Nun sukun. Nun sukun sama tanwin. Nun sukun sama tanwin itu sama. Kenapa? Karena prakteknya itu adalah tanwin itu ya nun sukun gitu. Ya kan? Masjidun itu kalau pakai tanwin, tulisannya kalau masjidun dal dan nun sukun kan itu masjidun. Ditulis pakai nun sukun kan bisa masjidun. Dal dhammah nun sukun. Dal dhammah nun sukun bacanya apa? Dun, ya kan? Kalau dal dhammaten dun juga kan sama. Dal fathaten bacanya dan, ya kan? Dal fathaten bacanya dan. Dal fathah nun sukun bacanya dan, kan sama kan? Iya sama, berarti tanwin sama nun sukun itu sama. Sama. Nah itu. Maka huruf tanwin dan nun sukun itu hukumnya sama. Nun sukun apabila atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah maka bacanya menjadi 4 ini. Izhar halqi, izhar. Orang nulis izhar itu ada yang I, Z, A, Z, H, R. Itu terserah, itu kan sementing kita konsisten seterusnya aja. Itu transliterasi apa namanya huruf. Izhar halqi itu izhar artinya jelas, halqi adalah dalam tenggorokan. Oh, karena huruf-hurufnya berasal dari tenggorokan. Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqiyah atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ada 6 ini, maka jelas. Adzabun alim. Yo. Ada apa itu? Tanwin bertemu hamzah, bukan alif, hamzah. Mu'tadin athim. Ya, ada tanwin bertemu apa? Hamzah. Oke. Okay. Ini perkara yang mudah ini. Kita langsung idgham. Ya. Kenapa kok? Oke, ini saya tambahi sedikit keterangan. Kenapa ini kok diizharkan? Kenapa? Nun sukun bertemu dengan huruf yang keluar dari tenggorokan. Karena nun sukun itu hurufnya keluar di sini. An. Terus kemudian huruf tenggorokan di sini. Maka jauh. Huruf-huruf yang berjauhan harus diizharkan. Huruf-huruf yang berjauhan harus dijelas. Nah. Kalau huruf-huruf yang berdekatan atau sama itu bisa dimasukkan. Nah, tapi kalau huruf-huruf yang berjauhan itu harus dipisah. Nah, ini jauh sekalian dipisah. Nah, dekat sekalian dimasukkan didangkepke gitu. Ya, itu. Adzabun alibun nun sukun bun dari sini hamzahnya di sini. Jauh sekali. Nah, maka adzabun alim. Ya, sekarang idgham. Idgham ada 2. Kalau idgham dimasukkan. Idgham di sini ada bigunnah dengan dengung dan bila gunnah tanpa gunnah. Itu ada nun sukun bertemu dengan nun sendiri, ya, mim, waw. Ya, yanmu atau disebut dengan atau di yanmu. Ya. Yanmu. Nun sukun bertemu dengan nun sukun ya sama. Ya di satukan saja. Ini sama satukan. Nun sukun bertemu dengan ya. Ya juga dari sini juga. Dari lidah sini dekat juga sangat dekat. Ya wis satukan sekalian gitu. Nun sukun bertemu dengan mim. Nun itu di sini, mimnya di bibir. Ya agak dekat sih. agak dekat. nah, contoh ya, ya. Sekarang yang nun sukun bertemu ya. May yaqulu ya. Kalau tanwin yauma idzi yasduru. Kalau baca yau jangan yau ya. Tadi kalau u diistilahkan jadi o. O. Kalau u diistilahkan jadi o. Harusnya yau bukan yau. Bukan yauma idzi ya. Yauma idzi zaidu ja itu apa itu mengistilahkan zal zai harusnya zi ha direndahkan zi bukan zai yauma idzi yasduru ya nah itu nun sukun bertemu dengan ya atau tanwin ya sama-sama lidah lah min nadhir ya nun sukun bertemu dengan nun tinggal mentasydid saja yauma idzin na'imah mimma in ya Siratan mustaqima ya bagus miwaq ya jadi nun bertemu dengan wau juga sama diidghamkan biasanya di sini yang kurang anu adalah masalah idghamnya mereka sudah masuk tapi kurang idghamnya karena mungkin cepat-cepat mungkin apa ya yauma idzi yasduruna yauma idzi yasduruna suwa itu kurang dengung-dengungnya semua yauma idzi yasduruna suashtatal liyuraw a'malahum nah kayak gitu sekarang idgham bila ghunnah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam ra lam ra loro lam ra cara bacanya dimasukkan tanpa dengung. Contoh. Nah ini. Bertemu dengan lam ya. La illam yantahi. Ya. La illam yantahi. Jadi. La illam. Itu tidak ada dengungnya. Tidak. La illam yantahi. Nah kebanyakan. La illam yantahi. La. Kalau yang ini yang biasanya salahnya malah di hinya biasanya. Ini kan di ikra toh. Kalla la illam yantahi lanas. Dia seringnya kalla la illam yantahi lanas. Itu yang saya sering salah di situ. Hinya. Ini tapi bukan contoh pembahasan ya. Ini juga contoh pembahasan yang di illamnya. Illam. Hudan lil muttaqin. Yo. Ya, hudal lil muttaqin ya. Contohnya adalah hudal lil. Mir rabbihim. Raufur rahim. Oke. Okay. Ini yang sering saya dengar salah itu diantaranya adalah yang lamnya tasdid itu sering dipanjangin. Harusnya tidak dipanjangin. Hudal, seperti itu. Hudal lil mutaqin. Sekarang iqlab ya. Iqlab itu artinya membalik nun menjadi mim. Qalaba yaqlibu, dibalik mim nun jadi mim. Yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Nun sukun bertemu ba, maka nunnya dibalik menjadi mim. Bacaan nunnya dirubah menjadi mim sukun dan berdengung selama satu alif atau dua harokat. Sami'an basira. Yo. Sami'an basira. Ya. Min ba'di. Ya. Kalau apa namanya? Bacaan tepatnya itu adalah namanya iqlab. Iqlab itu adalah membalik nun, ya, membalik nun sukun menjadi mim sukun beserta dengan dengung. Dan apa? Ma'al ikhfa, dengan samar, beserta dengan samar. Ada dua hal yang ditekankan itu adalah adanya adanya ghunnah dan juga adanya samar. Nah, di situ nun ini definisinya sih, sebentar. Oleh karena itu, prakteknya adalah yang paling tepat adalah bibir itu tidak ditekankan, dipepetkan, bukan sami'am basiro. Itu tidak seperti itu yang tepat, ya. Kita menuju yang tepat ya. Sami'am basiro. Kalau sami'am basiro itu adalah izharul mim. Maksudnya mimnya jelas. Tapi mimnya di sini diikhfakan, disamarkan. Disamarkan mimnya sehingga tidak terdengar mim betul-betulan gitu. Dirubah jadi mim, tapi beserta itu disamarkan mimnya. Dirubah jadi mim, tapi disamarkan mimnya. Itulah definisi dari iqlab. Jadi makanya bacanya sami'an basira, bukan sami'an, tapi sami'an basira. Ya gitu. Itu definisi dari iqlab. Ya, saya akan carikan di sini. Iqlab ya, 245. Oke. Okay. Iqlab tahwilun nun as-sakinah awit tanwin awin nun at-taukid al-khafiyah ila mim sakinah lafzon la khaton ma'a mura'ati ikhfa'iha indal ba. Nah, ma'a mura'ati ikhfa'iha indal ba. Jadi mengubah nun sukun menjadi mim, ya, ma'a mura'ati ikhfa'iha, beserta menjaga ikhfa'nya mim tersebut. Ya, mimnya tidak jelas tapi disamarkan mimnya indal ba, ketika ba bertemu dengan ba tadi. Ma'al gunnah tetap ada gunnahnya, ada gitunya. Ya, jadi ma'a mura'ati ikhfa'iha. Mura'ati ikhfa'iha dengan beserta menjaga ikhfa'nya mim, samarnya mim. Mim ba'di, kalau mim ba'di itu jelasnya mim, ya. Mim ba'di itu jelasnya mim. Kalau mim ba'di, mimnya enggak begitu jelas. Nah, itu yang tepat. Tapi ini mungkin perlu latihan sehingga bagi kami kalau orang membaca mim dengan mim ba'di tidak serta-merta saya salahkan. Kalau apalagi kalau yang lainnya yang fatal-fatal itu banyak, tentu saya akan bidik yang fatal-fatal. Kho jadi gho, kof jadi kaf, tidak bisa membedakan ha dan ha, terus yang fatal-fatal ini. Tapi ketika tahap penyempurnaan biasanya kita ini akan sebutkan. Karena saya ketika belajar di Madinah itu ketika menempelkan itu juga enggak di enggak di apa namanya? Enggak ditegur. Enggak ditegur. Enggak ditegur salah gitu ya. Tapi itu menjadi teori, jadi teori yang hendaknya disempurnakan. Guru saya sendiri menulis kitab. Guru saya yang saya storin itu adalah Daqaiqul, ini kitab beliau yang dia tulis. Itu dalam masalah ikhfa ini secara jelas, iqlab ini secara jelas-jelas bahwasanya beliau mengatakan di sini liat ruk daqiqatan, atau hendaknya dia itu memberikan waktu sedikit untuk ini utruk infirajan qalilan. Ini beliau kata Syekh Said Lashin, guru saya yang saya store pada beliau. Al iqlab fil lughah ma'nahu tahwilu syai'i an wajihi. Iqlab secara lughat adalah tahwilu syai'i an wajihi, mengubah sesuatu dari wajahnya, dari aslinya. Wa fi istilahil ulama, dalam definisi ulama iqlab itu adalah qalbun nun as-sakinah, merubah nun as-sakinah yang sukun awit tanwin atau tin, dirubah menjadi miman, berubah menjadi mim indal ba'i, ketemu dengan ba, dirubah jadi mim ma'a mura'atil ghunnati, bersama dengan mura'atil ghunnati, harus ada dengungnya, wal ikhfa'i, dan juga ada ikhfa'nya mim ya. Jadi mimnya agak samar. Wa maknanya begini, ma'a mura'atil ghunnati wal ikhfa'i la tutabbiq asyafataini, la tutabbiq asyafataini, maka jangan kau tutabbiq, jangan kau dempetkan. Kau dempetkan tutabbiq syafataini, dua bibir kamu, inda nutqika bil iqlab itbaqan kamilan, jangan betul-betul mepet itbaqan kamilan, tapi walakin utruk infirajan qalilan, akan tetapi utruk, silahkan utruk, biarkan infirajan qalilan, ada benggangan sedikit, infirajan qalilan baina syafataini, di antara dua bibir, liyatahaqqaq al ikhfa, supaya ikhfa itu samarnya itu bisa terjaga. Nah, gitu, samarnya itu ada. Kalau mim ba'di itu ada sedikit benggangan, maka mimnya menjadi samar. Kalau mim ba'di, mimnya menjadi jelas gitu loh. Mimnya menjadi izhar, menjadi jelas. Kalau mim ba'di itu mimnya enggak begitu jelas. Ini ya, makna ma'a mura'atil gunnati wal ikhfa'i. Itu yang tepat seperti itu para teman-teman. Ditulis dalam kitab ini juga ada, kitab bukunya guru saya juga ada, ini juga sama. Hampir seluruh kitab-kitab tajwid yang mutawalat, yang sempurna, yang bukan ringkasan seperti milik saya nih, yang bukan yang ringkasan tapi yang biasanya dibahas secara panjang lebar, itu akan menyinggung masalah ini. Nah gitu. Oke. Okay. Okay, teman-teman, kemudian ikhfa. Nah, kalau ikhfa memang nunnya memang betul-betul samar, nunnya samar. Jadi nun samar ini ketika bertemu dengan 15 huruf. Sifdathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'zalima. Nah, itu 15 huruf teringkas dalam bait itu. Sif artinya sot, dha, thana, tha, dan seterusnya. Jadi nun sukun bertemu sot, maka ikhfa. Bacanya saddukum, yuk. Kalau nunnya tidak ikhfa, nunnya izhar, jelas-jelas ansaddu itu nunnya jelas. Ansaddukum itu kan nunnya jelas. Ansaddukum, ansadduk itu samar nunnya. Ya. Nah, caranya adalah untuk ikhfa, nun sukun ketika kita ucapkan, langsung persiapan huruf seterusnya. Persiapkan huruf seterusnya. Huruf seterusnya itu apa? Sot misalkan. Maka kita so, kita mengucapkan huruf so. So. Jadi sudah siap mengucapkan so, ya. Kalau ketemu fa, fa, fa, fa. Fa, fa-nya sudah langsung mau terucap gitu. Jadi tinggal lihat terusnya apa. Tapi nunnya tetap samar, tidak ada yang an, an. Nah itu samar. Kalau an sod dukum, nah itu nonnya jelas, nonnya jelas. An sod dukum n-nya jelas, tapi kalau as, nah itu nonnya enggak jelas. Ikhfa itu makna dari samar. Nah, nonnya jadi samar. Nah, sekarang contoh ya. Asaddukum, ya. Rihan sarsara. A in dhukirtum. A anzartahum. Sira'an dhalik. Mansurun. Min thamaratin. Qawlan thaqila. Qawlan tha. Kan sudah mempersiapkan tha kan? Qawlan, bukan qawlan saqil. Itu kan nunnya jadi jelas kalau qawlan saqil. Qawlan saqila. Yo. Qawlan saqila. Kitabun karim. Ya, jadi kalau bertemu dengan kaf itu kayak berubah menjadi ng. Kenapa? Karena nunnya kita seret ke kita tarik ke belakang. Kan kaf di sini. Nah, di lidah di sini nih lidah. Ini ujung lidah, ini pangkal lidah, ini tenggorokan. Kaf kan di sini. Nun di sini. Ketika membaca nun disukun kita tarik sini mempersiapkan kaf yang di sini. Akhirnya dia berubah seperti ng. Ya. Yankusuna. Yo. Angkana. Ya. Maka yang berubah seperti ng itu hanya ketemu dengan qaf dan kaf. Karena kita tarik ke sini, selainnya tidak bisa berubah seperti ng karena enggak ditarik ke bawah. Qaulan tsaqila misal bukan qaulan tsaqila tidak. Qaulan kan ke sini jadinya. Padahal sa-nya di depan. Qaulan jadi gitulah. Qaulan tsaqila gitu. Ya. Ya. Kemudian bertemu dengan jim. Jim di mana? Jim kan di tengah. Ini hampir dekatan dengan berdekatan dengan ya. Ya, berdekatan dengan ya dan juga agak dekat dengan nun. Nunnya di depannya lagi. Nah, masalah huruf berdekatan ini apakah di idghamkan apa tidak? Itu kembali ke riwayat ya kepada riwayat ada yang dekatan nanti kita diidghamkan nanti ada namanya idgham mutaqariban yang karena berdekatan kemudian dimasukkan itu hanya dua yaitu lam ra dan qaf berdekatan nanti pembahasan idgham nanti ya. Oke sekarang ya sekiranya cukuplah udah jam 9.52 mungkin ada yang bertanya jam 10 nanti kita break ada 5 menit untuk siapa yang mau bertanya. Kalau enggak kita langsung break saja. Kita istirahat dulu. Ya, boleh. Oh, enggak salah besar. Enggak salah besar. Itu tidak termasuk kesalahan yang jali, tapi kesalahan yang khafi. Kesalahan yang khafi. Teruslah belajar, tidak masalah. Jadi imam pun tidak masalah. Itu kesalahan yang khafi sebenarnya. Tapi kalau kesalahan yang jali-jali, hendaknya belajar yang dengan baiklah. Kalau ada yang lebih bisa, ini bisa. Jadi berubah jadi ng semua itu bukan. Memang agak susah masalahnya itu. Itu agak susah dan agak teliti. Nah itu maka kesalahannya. Khofi samar. Ada yang lain? Silakan. Bedain zi sama zi. Ini betul ini. Banyak yang antara zot sama the. Ya. Zo sama dha. Zo itu adalah isti'la, maka o jadinya dha zo kan. Pertama itu. Susahnya ketika sama-sama kasrah. Kalau sama-sama fathah gampang. Jadi dha sama zo itu kan jelas berbedanya. Kalau zi sama zi. Itu. Zi sama zi. Zi sama zi. Zi. Bukan zui ya, tapi zi. Zi. Zi. Sama zi. Zi sama zi. Si sama si. Ya. Si sama si. Ya kan? Si. Si. Si. Si. Tapi bukan sui. Ya. Si. Tapi perlu diangkat. Diangkatlah. Jadi zi itu ngangkat zi. Kalau zal itu tidak diangkat lidahnya sehingga zi langsung gini zi zi. Kalau zi itu diangkat dulu zi zi zi zi. Ya. Zu. Nah ini paling susah lagi adalah zal domah sama zot. Apa zo doma mahzuro sama mahzuro itu agak susah lagi itu mahzuro sama mahzuro ya. Jadi kalau zi sama zi gampang tadi zi zi ya sama dengan toi sama ti to sama ta ya toi coba toi ti. Nah, kalau ti itu tak saja ti ti pui yang pui kun ya yang pui pui pui ya pui pui pui pui ya itu ti sama pui si sama si zi sama zi zi itu yang beda memang ya. Kalau fathah mudah sih. Kalau fathah mudah. Aso sama asa. Aso sama asa. To sama ta kan. Tapi kalau ti sama ti. Berbeda. Ketika kasrah. Ya perlu. Ya, yang penting istilahnya mas. Jadi istilahnya harus diperlihatkan dulu. Zi. Membedakan zi sama zi itu istilahnya. Zi sama zi. Zi. Kalau istilah harus diangkat dulu zi. Kalau ta apa zal zi itu langsung zi. Nah gitu. Oke. Okay. Ya. Yang lain? Oke. Okay. Ya itu. Wa jadi bukan wa ya. Wa, wa bukan wa. Kenapa kalau wa itu enggak betul? Wa wa sama wa. Wa. Kalau wa wa wa. Kalau wa itu sama seperti kayak di domah itu. Wa, wa. Terus sama kemasukan ha. Wa, wa, wa. Harusnya wa, wa. Ya. Bukan wa, tapi wa. Terus ada unsur diistilahkan. Wa-nya ada unsur diistilahkan. Ketika diistilahkan diangkat lidahnya jadi wa, wa, wa gitu. Ada sedikit-sedikit yang lain yang dimasukkan ini sehingga akan berubah dari wa jadi wa. Yang benar adalah wa, wa, wa ma, wa ma, bukan wa ma, wa ma, wa ma ya gitu, wa ma ya gitu. Segitu. Oke, silakan. Nah, meraba dulu gini. Oh, betul-betul dari sini apa enggak gitu ya. Ya, mungkin ghoin itu memang dari pangkal tenggorokan sini yang dekat dengan lidah. Ghoin sini. Au ghoiri, ghoiri. Bolehlah kita dicek begini, ghoiri. Enggak apa-apa gitu dicek begini, ghoiri. Yang penting ucapannya betul, ghoiri. Ghoiri. Yang penting tidak ada hamesnya. Pertama tidak ada hamesnya sehingga berubah jadi ghoiri. Ya apa? Ghairi harusnya ghairi ghairi tapi jangan sampai dikebawahkan sehingga ghairi ghairil mal dari ke bawah malah jadi ghairil mal itu jadi ha Mungkin dia ngecek sini jangan sampai jadi ha tadi. Ghoiril, ghoiril, ya. Ghoiril, ya. Bukan kho ya, gho, gho. Jadi kho sama gho bedanya di hames. Kalau kho itu ada mengeluarkan udaranya, kalau gho itu adalah menahan udara. Sehingga tidak ada ngoroknya. Ya, ghoiril maghdubi, saya kira itu, ya. Oke. Okay. Zo sama? Zo. Oh, iya tahu. Ya, dot ya. Dot sama zo ya. Ya, do sama zo. Kalau apa namanya? Dot itu tidak ada udara yang tidak ada udara yang lepas. Kalau zo itu diusahakan dia itu udaranya balik tapi dia tetap lepas karena apa? Tetap berobos. Zo itu tetap berobos. Zo, do, zo, ang, kol, do, zo, ang, kol, do, zo, rok. Kita gitu, ini ang, ang, ang, ang, kol, do, zo, rok. Itu zo, zo, zo. Jadi dia itu ada yang lepas, dia berobos, ada yang berobos kalau zo itu. Bedanya dengan dot itu. Ya gitu. Zo, zo, angkodo zo. Nah, itu kesalahan biasanya kalau zo itu kadang-kadang orang bacanya zo. Angkodo, angkodo zo. Orang, harusnya angkodo, angkodo zo. Zo, zo, rok. Ya. Ya, saya kira itu. Ya. So, gimana? Monyong, ya, so adalah monyongnya karena isti'la, bukan monyongnya karena domah. Domah itu monyongnya adalah becucu, u, su, ya. Kalau so itu monyongnya karena bukan becucu, tapi monyongnya karena mengangkat lidah. Su, contoh ya, so, tidak suo, tapi so. Permasalahan kan? Yang isti'la itu dikira becucu. Jadi becucu adalah isyarat domah. Kemudian isti'la itu ngangkat lidah, tapi meniscayakan, mengakibatkan mulut itu memang agak sedikit mengumpul. Tapi bukan tidak sampai badan becucu, tidak sampai becucu gitu. U, ya, u, so. Nah, salahnya itu suo, gitu loh. Suo itu salahnya. Suo. Harusnya so, bukan suo. Ya. Saya lihat itu shot itu. Kadang-kadang orang terlalu meremehkan sehingga menjadi sin. Menghindari becucu. Tapi karena becucu masuk ke dalam domah. Gitu. Itulah. Padahal becucunya itu bukan becucu tapi mengangkat lidah sehingga posisinya agak kayak mengumpul gitu. So, dan beda dengan sa kan, sa dengan so, sa, ini gak perlu diangkat lidahnya, sa, dibawahkan lidahnya, tapi kalau so, itu kan so, tapi ngangkat kadang-kadang terlalu suo, jadi gitu, itu yang bermasalah, suo, harusnya so, gitu saja, bukan suo, itu, oke, saya kira itu, ya, benar. Kenapa kaum muslimin riwayat hafiz? Kok kenapa enggak lain? Itu masalahnya adalah riwayat yang tersebar, yang disebarkan oleh guru-guru itu, mereka ternyata lebih mengerucut ke situ. Khususnya di daerah Kufah. Daerah Kufah itu perkembangannya lebih cepat. Dulu pernah menjadi Baghdad itu kan jadi daulat apa nama? Daulah Abbasiyah, perkembangannya cepat, ulama-ulama di situ yang menyebarkan hafiz itu lebih banyak. Tapi tetap yang daerah lain yang tidak tersentuh dengan sini, dengan ulama-ulama Kufah, tapi langsung dari mereka-mereka yang memang riwayatnya sudah beda, seperti di daerah apa namanya Maroko, yaitu Maghrib itu pakai waris. Itu mereka mengambil dari zaman Utsman bin Affan itu, kemudian ulama yang menyebarkan di daerah sana, kemudian seterusnya tidak tersentuh di Kufah, sehingga mereka pakai warsh. Nah gitu. Tapi sedikit. Yang banyak sekarang di dunia ini memang hafiz. Tapi tidak berarti semua di dunia ini pakai hafiz. Di Maroko, di Kenya Ibnu Amir, sebagian Mesir ada yang pakai Ja'far, Abu Ja'far Al-Qaqqa', ya. Kemudian ada beberapa teman saya yang dari Kenya itu dari awalnya memang belajarnya dengan riwayat Ibnu Amir. Ya, dengan Ibnu Amir. Kemudian teman saya yang dari Maroko itu yang memang pakai wars. Dia memang dari lahir bacanya dari seperti itu. Ya, ketika membaca jadi imam, kita yang di belakang kadang-kadang enggak tahu, jadi bingung-bingung gitu. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Seperti itu enggak ada perbedaan, ya. Nabi seterusnya nanti, mulai ada. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Udah mulai gitu, sudah mulai berbeda-beda. Wah ini sudah. Ya, seperti itulah, kira-kira seperti itu. Ya, itu jawabannya, karena ulama yang sampai kepada kita itu banyak yang hafiz, sehingga mengerucut ke situ. Ya, yang lain? Udah? Cukup? Udah jam 10, nanti kita bisa teruskan di session kedua. InsyaAllah. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.